qala al-imamu al-mubajjal imamu ahli sunnati wal jama'a alladhi a'azzallahu bihi al-islam yawm al-mihna Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani al-Marwazi thumma al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يناظره ولا يتعلم ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالأعداء. Nah, ini bagian daripada السنة. Perhatikan huruf waw. Masih ingat fungsi huruf waw? Siapa yang bisa menjawab sekarang angkat tangannya. Faiz, Anwar. Siapa lagi yang bisa menjawab? Aiman, Fitri, Allah Tahmi. Bahwasanya siapa yang bisa menjawab? Anwar. Ya, kenapa? Wow. Sehingga bagaimana kita membacanya? Nah, betul jawabannya, masya Allah. Nah, sehingga bagaimana kita membacanya? Ayo. Ahsanta. Allah yubarik. Yuzita khairan. Sawalah kembali kepada awal. Wa min usuli sunnah wa usulus sunnati indana. Ya, yang dari awal itu. Naam, barakallahu fikum. Awal pertama kita membaca ini. Dari matan kitab usulus sunnah, usulus sunnati indana wa usulus sunnati indana. Langsung sekarang sini, alla yukhasima ahadan wala yunazirahu wala yata'allama aljidala. Ini berarti ada dua poin penting. Yang pertama adalah alla yukhasima ahadan. Sudah kita bahas pada poin sebelumnya, tarkul khusumat. Iya, sudah kita sebutkan pada pembahasan tarku al khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Nah, di sini diulangi lagi dan ditekankan alla yukhasima ahadan. Mukhasama sama maknanya dengan apa? Al-jidah. Wa juga al-mira. Mirip maknanya. Apakah jidal terlarang secara mutlak? Siapa yang bisa menjawab? Naam, Abu Hasan. Tidak. Tidak. Ada rinci. Nah, bagaimana rinci? Jidal dia isman. Iya. Sama jidal yang masmum. Mazmu dilakukan bila bila ilmu. Nah, kemudian dilakukan bukan bila ilmu. Oleh ilmu. Kemudian dilakukan kerana untuk mencetakkan topik tidak. Dalam rangka yang mazmu. Iya betul. Karena untuk membela kebatilan. Kemudian jidan yang Iya. Membela kebenaran. Yang Mahmud, yang terpuji untuk dalam rangka membela kebenaran. Kemudian dilakukan dengan hikmah. Dilakukan dengan cara yang hikmah. Dilakukan oleh ahli ilmu. Dilakukan oleh orang yang berilmu. Kemudian dilakukan untuk kebenaran hak untuk. Dalam rangka untuk menjelaskan al-haq kepada siapa yang menginginkannya. Nah, jadi ada tafsir dalilnya bahwa jidal yang bahwa jidal itu ada yang mahmud. Qaulu ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat lain wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebati ya ahlul kitab kecuali dengan debat dengan cara yang baik. Apa debat yang baik itu? Didirikan di atas ilmu. Yang melakukan debat adalah orang yang berilmu, ya, tidak di atas kejahilan dan bukan orang yang jahil. Yang ketiga, dilakukan dengan cara yang hikmah. Hikmah, bukan dengan marah dan tanpa hikmah. Yang keempat, dalam rangka untuk membela dan menjelaskan al-haq kepada orang atau untuk orang yang menginginkannya. Nah, kalau orang tidak menginginkan al-haq, tinggalkan jidal. Bukan itu jidal billati hiya ahsan. Paham tu? Qala wala yunadhirahu. Sama maknanya. Munadharah dengan mukhasama mirip maknanya. Ada kemiripan. Allah mencela orang-orang yang suka berdebat di dalam ayatnya ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Naam, ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka wahai Muhammad, orang-orang musyrikin itu, naam, menolak keterangan kamu, memberita kamu syariat kamu kecuali dengan cara jidal. Ya. Balhum qaumun khasimun. Bahkan mereka orang musyrikin itu orang-orang yang suka berdebat. Suka mukhasama. Ya. Barakallahu fikum. Jadi, kalau ada orang yang menantang saya, tantang kamu debat. Kata-kata seperti ini bukan kata-kata ahli sunnah. Kalau antum ada seorang mengatakan dari ahli bid'ah atau hizbi, atau turati, atau sururi, atau qutbi, menyatakan saya tantang kamu untuk berdebat. Salamun alaika. La nabtaghil jahili. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia ditantang debat, dicela oleh orang-orang jahil, ucapan orang mukmin itu apa? Salam. Assalamualaikum. Nah, demikian. Jangan dibalas dengan caci maki, celaan. Ya. Tidak, saya tidak mau berdebat dengan kamu ya jahil. Tidak. Cukup dengan katakan assalamualaikum la nabtaghil jahilin. Pertamanya enak ya salam ya. Keduanya ini nah yang berat. Cukup dengan salam. Baik. Kalau munasahah, para ulama telah melakukan munasahah. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam berbagai kaset ceram apa rekaman ya durus beliau ya munasahah bayanul haq kepada orang-orang yang memang diharapkan dia menginginkan al-haq. Syekh Mukbir rahimahullah, Syekh Rabi', nah demikian para ulama sejak dahulu. Barakallahu fikum. Kemudian dan di situ ada beberapa ketentuan atau syarat yang lainnya. Wala yata'allama al-jidal. Ini kedua sekarang. Pada bagian ini. Dan tidak juga bagian daripada usul sunnah. Hati-hati. Usul sunnah indana. Nah. Yang mantaraka khaslatan minha. Walam yakbalha. Wayu'min biha. Falaisa min ahlika. Barang siapa yang meninggalkan satu poin akidah sunnah dan tidak mau menerimanya, memaksakan diri dan hawa nafsunya, maka dia bukan ahli sunnah kata Imam Ahmad. Di antaranya ini tadi, Kalau masih suka mukhasamah dan jidal ahlul bid'ah, ahlul batil, maka dia bukan ahli sunnah. Karena usul sunnah tarkul mukhasamah, tarkul khusumat. Bahkan di sini dikatakan wa la yukhasima ahada. Nah, yang berikutnya wala yata'allam al-jidal. Tidak belajar jidal. Jidal yang dimaksud di sini adalah ilmu kalam. Bagaimana cara berdebat? Ilmu mantik. Pernah dengar ilmu mantik? Ya. Ilmu berbicara. Memang belajarnya ilmu berbicara. Bayangkan. Bagaimana mengalahkan lawan? Bagaimana menjatuhkan argumen lawan? La, hadza laysa minas sunnah. Nah, terbagian daripada ilmu kalam. Nah, kana imamu Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul hukmi fi man yata'allamu 'ilmal kalam ayyu tafa bil 'asha'ir wa yudraba bi jaridin nakhil wa yuqalu inna hadha jazaa'u man yata'allama 'ilmal kalam. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hukumku, sikapku kepada seorang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, yakni dia dibawa tawaf keliling di kabilah-kabilah, ya, sambil dipukul dengan pelepah kurma dan diumumkan, diiklankan, inilah balasan hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam. Musibahnya sekarang ini sebagian teman-teman kita ada yang sudah lulus dari Jami'ah Islamiyah, belajar, sempat belajar kepada masyayikh, hati-hati, sudah sempat duduk menghadiri majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, duduk menghadiri majlis Syekh Rabi' bin Hadi, Syekh Saleh Suhaimi, mungkin Syekh Saleh Fauzan, dan masyayikh-masyayikh ahli sunnah yang lainnya. Nikmat yang besar. Tetapi dia tidak bersyukur. Diberi kesempatan belajar di Al-Jami' Al-Islamiyah, tempat para masyayikh ahli sunnah. Nah, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Ketika dia pulang ke negerinya, yang saya ketahui di Indonesia misalnya, sebahagian mereka belajar di University, Islam University, ya, Indonesia, IAIN, ya, IAIN dalam bahasa Indonesia, Institut Agama Islam Negeri, yang sekarang dirubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Nah, tempatnya Qadariyah, tempatnya para kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, orang berpaham Rafidhah, orang berpaham liberal di sana. Beberapa dahulu kawan kita yang Allah beri kepandaian, kecerdasan, zakat, ya, pulang ke Indonesia dalam rangka meraih magister atau PhD, ha? Doktor, ya, barakallahu fikum. Naam, duduk di sebelahnya seorang Mu'tazili, belajar di hadapannya guru dia seorang Qadari. Subhanallah. Ya subhanallah. Nah, aina ilmukum? Kemana ilmu kalian yang kalian pelajari ketika di Al-Jami' Al-Islamiyah Madinah? Ya subhanallah. Kemudian mendatangkan ta'wil, ta'wil dalam rangka jidal. Ini dalam rangka kita ingin mendirikan sekolah tinggi yang dapat meluluskan apa bahasa Malaysianya, mensijilkan. Meluluskan sarjana. Nah, kalau pondok pesantren sudah ketinggalan zaman, ya, butuh perlu para sarjana, maka syarat mendirikan sekolah tinggi ini adalah para dosennya, para gurunya itu harus magister dan doktor. Nah, sehingga kami, ya subhanallah, padahal alhamdulillah lulusan-lulusan pondok pesantren, berapa banyak sekarang yang sudah Allah jadikan mereka sebab manfaat dan sebab ilmu, sebab tersebarnya dakwah di Indonesia. Nah, belum pernah belajar ke Yaman atau ke Saudi, tapi Allah beri kelebihan, Allah beri hikmah, mereka-mereka berdakwah di berbagai kota, di berbagai daerah di Indonesia. Masya Allah. Wal barakatu min indillah. Barakah itu hanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan manhaj salaf. Dan di antara yang mereka pelajari di UIN adalah ilmu kalam dan ilmu filsafat. Dan beberapa kawan tadi nilai kelulusannya, tahu nilai kelulusan, ijazah, pelajaran ilmu filsafat nilainya A. Tertinggi. Ya, E. Nah. Barakallahu fikum. Kalau kami bilang E, antum itu adalah I. Ya, belakangnya. I, iya. Yeah. Iya, jazakallahu khair. Nilainya E. Yakni mumtaz. Bayangkan pelajaran ilmu kalam mumtaz. Allahu Akbar. Haula hizbiyun mubtadi'ah. Naam. Haula hizbiyun mubtadi'ah. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Teman-teman Abdul Hakim Abdad, Yazid Jawas, teman-teman mereka semacam Mubarak Ba Muallim LC, ya, yang sekarang sudah menjadi magister, ha, teman-teman Ziranda, ya, ha, semacam Salim Ghanim, ya, kemudian yang lainnya masih banyak lagi. Ya subhanallah, belajar kepada Qadari, Mu'tazili, Ash'ari, subhanallah. Kalau salah mengatakan watarkul julus ma'a ahlil ahwa. Kata Imam Ahmad, di antara prinsip sunnah meninggalkan, menjauhkan diri untuk berkawan, duduk dengan ahlul ahwa. Wakif belajar. Subhanallah. Istifadah dari Qadari, dari Mu'tazili, Jahmi. La hawla wa la quwata illa billah. Keman anta salafi? La lasta salafiyan. Anda bukan salafi. Anta mubtadi'un hizbiyyu. Naam, fal yuballigh asyhadu minkum al-ghaib. Nah, ini penting untuk menjaga salafiyin dengan manhaj yang benar. Sebahagian mereka mencari dunia dengan gelar doktornya, mengajar di beberapa university di bidang agama, ya. Semacam Dr. Muhammad Arifin Badri, teman daripada Al-Ustaz Ruwaifid, ya, adik kelas Al-Ustaz Usama Mahri di Jami'ah Islamiyah, doktor, ya, mengajar di salah satu university tempat juga ahlul bid'ah tinggal di sana. Subhanallah. Hanya mencari nilai dunia yang itu bagi Allah sedikit. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka membeli, naam, barakallahu fikum, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Intabihu ya ikhwan, kita sedang belajar usul sunnah. Nah, mungkin mereka, jangan antum kira, jangan antum sangka bahwa antum adalah orang pertama yang belajar kitab ini. Mungkin sebagian mereka sudah belajar usul sunnah Imam Ahmad. Mungkin sudah belajar syarah usul i'tiqad ahli sunnah lalikai. Mungkin sebagian mereka telah belajar kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Namun al-istiqamah itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang merasa berapa bangga dengan kesempatan dia belajar di hadapan masyayikh. Al-istiqamah dari Allah. Barang siapa yang berniat baik, bersungguh-sungguh meminta kepada Allah keselamatan dan menempuh jalan keselamatan, maka biiznillah Allah akan bantu dia, Allah akan tolong dia, sebagaimana firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan agama kami, sungguh-sungguh untuk istiqamah, sungguh-sungguh dalam menjaga akidah dan manhajnya, maka pasti kata Allah, aku akan tunjukkan jalan agama kami, jalan istiqamah, jalan manhaj, jalan akidah. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan orang-orang yang muhsin. Niatkan dengan niat yang lurus sejak awal antum belajar. Semoga Allah menjaga ana dan antum semuanya dari penyimpangan. قال رحمه الله فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. Nah, karena sesungguhnya al-kalam, berbicara tanpa ilmu. Kalau kalam dalam maksud sini bukan kalam dimaknakan sekadar berbicara, tapi berbicara tanpa ilmu. Berbicara dengan metode ahlul kalam. Berbicara dengan metode ahlu filsafat. Naam. Alhamdulillah. Naam. Fainnal kalam. Sesungguhnya al-kalam berbicara tanpa ilmu dalam hal takdir. Fil qadar. Sudah kita bahas. Yang kedua. Apa? War-ru'ya. Yani ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Naam. Misalnya apa berbicara kalam dalam ar-ru'ya? Seperti tadi sudah dipermisalkan. Mana mungkin Allah itu dilihat oleh mata kita? Tidak mungkin. Karena kalau kita mengatakan, ini coba, kalam ini. Sementara Rasul menyatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara laylatal badr. Sesungguhnya pasti kalian akan melihat Rabb kalian ayanan, langsung dengan mata kalian, penglihatan kalian. Ditegaskan lagi, bagaikan kalian melihat qamar di malam Badr, malam bulan purnama, tidak terhalangi oleh apapun. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak terhalangi oleh apapun. Demikian Rasulullah menegaskan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi al-kalam dalam hal ini tidak dibenarkan. Begitu manhaj salaf. Al-istislam, sikap istislam, menyerahkan diri sesempurnanya kepada hukum Allah, syariat Allah, berita Allah dan berita Rasulnya. Qala rahimahullah. Wal Qur'an juga, al-kalamu fil Qur'an. Qur'an itu makhluk, bukan kalamullah. Ini kalam fil Qur'an bi ghairi ilmi. Nah, bahkan salaf mengatakan man qala innal Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang menyatakan Quran itu adalah makhluk, maka dia telah kafir. Naam. Wa man tawaqqaf fa huwa jahmi. Barang siapa yang tawakuf, ditanya Quran itu kalamullah apa gimana? Wallahu a'lam ya. Ana enggak ikut campur, abstain. Dalam hal ini, tahu abstain ya. Tawakuf. Nah, maka dia jahmi. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah wa lafzi bil-Quran makhluk. Ini ilmu kalam. Ya. Ilmu kalam. Al-Quran kalamullah. Tetapi lafaz yang saya ucapkan ketika membaca Al-Quran itu adalah makhluk. Maka dia adalah mubtadi'un jahmi, kata Imam Ahmad dan yang lainnya. Hati-hati. Lalu bagaimana yang tepat? Kita katakan Al-Quran kalamullah wa laisa bi makhluk, harus lengkap. Wa man tawaqqaf, berhenti, Al-Qur'an kalamullah, kemudian ya sudah, Al-Qur'an kalamullah, maka kata Imam Ahmad mubtadi. Hati-hati. Maka jangan ragu, dengan tegas katakan Al-Qur'an kalamullah wa laisa bi makhluk. Nah. Ya. Kenapa kok yang mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian diam, dikatakan mubtadi'un jahmi juga? Karena muhtamil, masih ada kemungkinan-kemungkinan kalamullah. Kalamullah yang mana? Kata Asy'ariyah, kalamullah yakni kalamun nafsi. Nah, kalam Allah berbicara pada dirinya, tidak dengan lafaz. Nah. Jadi lafaznya makhluk. Na'udzubillah. Maka ahli sunnah as-sunni as-salafi mengatakan dan berkeyakinan Al-Quranu kalamullah wa laysa bimakhluk. Demikian. Fahimtum ya akhwan? Nah. Itu bentuk kalam tadi. Tawakuf. Ana enggak tahu ya akhi, ana enggak ikut-ikut. Yang penting saya mau baca Al-Quran sudah. Ana enggak ikut campur. Enggak boleh. Ya. Al-Quran kalamullah. Yang seperti itu dia mubtadi', kata Imam Ahmad. Atau yang satunya mengatakan apa Al-Quran? Kalamullah. Terus? Ya sudah kalamullah. Kata Imam Ahmad, muktajirun jahmi. Yang ketiga mengatakan barakallahu fikum, Al-Quran kalamullah. Walafzi bil-Quran makhluk. Ya. Ini juga jahmiun muktajirun. Baiklah, ya kawan, hati-hati. Qala wa ghairiha, dan selain dari tiga permasalahan tadi, masih banyak. Ya, usul sunnah. Nah. Makruhun. Makruh yang dimaksud bukan makruh dalam istilah ulama fikih. Bukan dalam istilah fuqaha bahwasanya kalau dikerjakan tak apa-apa, ya, tak mengapa. Kalau ditinggalkan berbahaya. Ini dalam istilah siapa? Ahlul fitih atau fuqaha. Tetapi makruh dalam istilah salaf maknanya haram. Maka karena itu Rasulullah Imam Ahmad melanjutkan makruhun wa manhiyun anhu, dan dilarang. Ya. Al-kalam, ya, pada poin-poin akidah. Qala la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalami sunnah min ahli sunnah. Subhanallah. Orang yang berbicara tanpa ilmu tentang poin-poin akidah tadi dengan metode ilmu kalam, ilmu jidal, ilmu mantik, ya, maka dia bukan ahli sunnah. Walaupun secara kebetulan, ya, ucapannya itu sesuai dengan yang benar, sesuai dengan al-had. Paham makna secara kebetulan, ya, tidak disengaja. Betul, benar. Nah, tapi metode yang dia tempuh, metode ahlul kalam, ahlul filsafat. Ini makna perkataan Imam Ahmad, wa in asaba bi kalamihi sunnah. Walaupun ucapan dia itu mencocoki sunnah, tetapi metode yang dia pakai, sistem yang dia pakai, sistem ahlul kalam. Maka hati-hati, tinggalkan sistem ahlul kalam. Ya. Nah. Qala wa in asaba bi kalamihi as-sunnah min ahli sunnah, bukan ahli sunnah. La yakunu, dari sana bacanya, ya. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalami sunnah min ahli sunnah. Seolah-olah perkataan ini kalau saya balik, la yakunu sahibuhu min ahli sunnah wa in asaba bi kalamihi as-sunnah. Bukanlah orangnya tadi tergolong sebagai ahli sunnah, walaupun kebetulan secara tidak sengaja ucapan dia mencocoki sunnah. Hatta yada'al jidala, sampai dia meninggalkan cara jidal, cara ilmu kalam. Ya. Hatta yada'al jidal, sampai dia meninggalkan jidal. Tidak cukup sampai sana, wa yusallim, dan menyerahkan dirinya, menyerahkan kalbu dan imannya kepada Allah. Wa yu'min bil athar, dan beriman kepada hadis-hadis yang datang tentang poin-poin akidah tadi. Kalau belum, ya, melakukan ini, maka dia bukan ahli sunnah. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Ahmad. Antum kalau lihat di dalam buku-buku akidah lainnya, perkataan Imam Ahmad ini sama dengan perkataan Abu Hatim Ar-Razi, perkataan Ibnu Abi Asim sahibu kitab sunnah, sama dengan Al-Lalikai, sama dengan Al-Azhri, sama dengan Malik, sama dengan Syafi'i. Persis. Barakallahu fikum. Nah, fadal. Bagaimana kita nak tahu perkataan tokoh-tokoh ini memang adalah perkataan ahli kalam? Iya. Yang kedua, Ustaz, bagaimana bolehkah belajar akademi matematik, sains dengan orang kafir yang kedua kafir yang kedua dengan ahli kalam? Nah, yang pertama dulu yang saya pahami, bagaimana kita bisa tahu perkataan para tokoh bahwa itu termasuk perkataan ahli kalam. Demikian. Nah, jika demikian pertanyaannya, maka jawabannya adalah dengan ilmu, dengan talabul ilmu, belajar ilmu tauhid, ilmu sunnah dari kitab-kitab para ulama. Karena di kitab-kitab itu telah disebutkan bentuk-bentuk ilmu kalam dalam pengertian bagaimana ahlul kalam. Seperti tadi, contohnya kata Imam Ahmad, la yaqulu lima wala kaif. Ciri-ciri ahlul kalam begitu. Kenapa? Bagaimana? Ahlus sunnah lah, hadis, mendengar hadis. Oh, begini Rasul mengatakan. Amin. Tentum ya kawan, itu ciri-ciri, tanda-tanda ahlul kalam. Dengan ilmu kita bisa mengetahuinya. Ya. Al-Imam Malik ketika didatangi seorang, ya, kaif al-istiwa? Tanya, kaif al-istiwa? Langsung Imam Malik paham, ini cara ilmu kalam. Dijawab oleh Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'al anhu bid'ah. Itu yang pergi. Keras ya. Iya. Dalam rangka memberi pelajaran kepada umat bahwa hati-hati akidah ini bahaya. Datang bertanya kaifal istiwa, bukannya bertanya tolong sebutkan dalil-dalil tentang istiwa. Tapi bertanya kaif al-istiwa, ini cara ahlul kalam. Nah, maka dijawab dengan jawaban yang sudah antum dengarkan tadi, was-su'al anhu, tentang kaifiyah al-istiwa itu adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para ulama sebelumnya, dan sampai hari ini kita mengikuti jalan mereka. Yang kedua tentang barakallahu fikum, seperti contohnya lagi ilmu kalam, jidal, ucapan yang disampaikan oleh Dr. Ibrahim Ruhaili. Naam, hadanallah wa iya, bahwa idza kana hunaka rajulun dzu fadlin wa dzu ilmin illa annahu lam yubaddi' jahman ibn Safwan فَخُدْ مِنْهُ الْعِلْمَ وَتْرُكْ عَدَمَ تَبْدِعِهِ. Jadi ini ilmu kalam ini. Apa kata dia? Naam. Kalau di situ ada seorang yang berilmu dan memiliki keutamaan akhlaknya dan yang lainnya, tetapi dia tidak mau mengatakan Jahm bin Safwan sebagai mubtadi', maka kata dia, belajar dari dia ilmu, ambil ilmu dari dia, ya. Tinggalkan pendapat dia yang tidak mau mengatakan bahwa Jahm bin Safwan adalah mubtadi', tapi antum tetap belajar. Allahu Akbar. Seorang dosen dalam bidang akidah, bahkan profesor mungkin sekarang, ya. Di Madinah lagi, di tempatnya ulama lagi, ya. Barakallahu fikum. Naam, mengatakan ucapan seperti ini. Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan membantah ucapan ini dengan jawaban yang terekam, dengan tegas mengatakan bahwa ini qaul batil. Naam, ya. Bagaimana seorang tidak mau mengatakan Jahm bin Safwan sebagai mubtadi', sementara ulama sudah sepakat bahwa dia kafir? Dia tidak mau mentabdi', berarti ada sesuatu pada akidah orang itu tadi. Sementara ilmu tidak boleh diambil, tidak boleh diterima dan dipelajari kecuali dari orang yang makmun, orang yang terpercaya akidahnya. Kalau dia tidak mau mentabdi' Jahm, berarti ada suatu khalal dalam akidah dia. Jahm bin Safwan, yang ulama kata Ibnu Qayyim, lebih dari 500 ulama menyatakan kafir, dia tidak mau menyatakan mubtadi'. Subhanallah. Ini bagian dari ilmu kalam. Hati-hati. Dari mana kita tahu? Dari ulama. Dengan ilmu. Yang tadi yang pertama. Yang kedua dengan bertanya kepada ulama. Mengikuti nasihat mereka. Bagaimana kalau Imam Ahmad melihat hadza Dr. Ibrahim Ruhaili? Diusir atau dipukul dengan pelepah kurma oleh Imam Syafi'i. Karena dia sudah mulai berbicara dengan ilmu kalam. Dengan cara-cara al-mutakallimin. Nah, faham tu? Intabih ya ikhwan. Istiqamah itu mahal. Seorang jangan menyandarkan dirinya kepada ilmu yang dia miliki. Jangan menyandarkan istiqamah dia kepada ilmu yang dia miliki atau guru yang sudah pernah dia belajar kepadanya. La, istiqamah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dicari dan diminta dari Allah. Dan harus ditempuh jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada istiqamah yang telah Allah letakkan. Nah, sekarang ini masih ada kadang-kadang sebagian ikhwan, kenapa belajar misalkan kepada seorang bulan hizbi? Ya, daripada tak ada pelajaran. Daripada kita kosong. Lebih baik kita belajar sama si fulan. Ambil yang baik-baik saja, yang jelek tinggalkan. Masya Allah, bagi sudah ulama dia. Karena dia sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang jelek. Tidak perlu belajar. Masya Allah, dia bisa tahu mana yang jelek sehingga ditinggalkan tidak diambil, mana yang baik diambil. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jadi bagaimana menyikapi orang pilih yang mengatakan kami yang baik saja? Ya, dinasehati. Nasihat. Ya. Kalau antum berat menasihati dia, mungkin karena dia menganggap antum tidak berilmu misalnya. Ada kan orang macam begini? Bawa ke ustaz. Gimana kita ketemu ustaz? Minta nasihat. Barakallahu fikum. Sampaikan bahwa salaf dahulu mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu hanya boleh diambil, diizinkan dan dibenarkan untuk diambil dari orang yang terpercaya akidahnya. Ya. Barakallahu fikum. Kalau dia tetap memaksakan diri, ma anta bi alaihim bimusaitir. Wa ma alaika illa al-balagh. Tidak ada kewajiban atas kamu kecuali menyampaikan. Naam, fadhol. Ustaz, bagaimana periwayatan hadis daripada firqah-firqah yang lain pada satu ketika dahulu? Macam jalan periwayatan itu ada perawi-perawi yang bercampur. Ada yang diambil daripada Murji'ah apa itu? Itu bagaimana? Apa bagaimana sikap beberapa muhaddithin semacam Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dalam beberapa perawi hadith yang tersebutkan dalam kitab-kitab mereka, sebagiannya ada dari kalangan ahlul bid'ah. Ya. Ada yang Murji'ah, ada yang terpengaruh dengan akidah Khawarij, ada yang terpengaruh dengan akidah Qadariyah, ya. Ulama. Tetapi masih ada jawabannya, barakallahu fikum, satu berbeda antara ar-riwayah dengan dirayah. Periwayatan dengan mengambil ilmu pemahaman. Ini satu. Beda. Yang kedua, barakallahu fikum, dibedakan oleh para ulama ahlul bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada ahlul bid'ah da'in ila bid'atihi, ada ahlul bid'ah ghairu da'in ila bid'atihi. Ada seorang ahlul bid'ah yang memang dia menyeru, mengajak orang, mempromosikan bid'ahnya dalam taklim-taklimnya, dalam tulisan-tulisannya. Dia mengajak orang, memberikan syubhat-syubhat. Ada ahlul bid'ah, dia diam. Maka jenis yang kedua ini yang bisa diterima periwayatannya. Ya. Syarat yang ketiga, bahwa boleh diizinkannya menerima riwayat dari ahlul bid'ah, dan itu bukan di zaman kita sudah. Ya, periwayatan sudah tidak ada lagi di zaman kita dahulu. Dipersyaratkan apabila riwayat hadis yang dia riwayatkan tidak mendukung bid'ah dia. Ya. Murji'ah meriwayatkan hadis yang dipahami oleh sebagian orang itu adalah mendukung akidah Murji'ah, atau seorang Qadari. Ya, misalkan. Ya, dan seterusnya. Ini beberapa ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan yang harus di atau wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi. Nah, Allah Ta'ala alam. bisawab. Nah, jadi ahlul bid'ah terbagi menjadi berapa? Dua. Ini adalah pendapat salaf, pendapat Syu'bah, Ahmad ibn Hanbal, Syafi'i, Wats-Tsauri, wa Ibn Taimiyah, wa Ibn Al-Qayyim, wal Ajurri. Naam, barakallahu fikum. Turun temurun hingga Al-Syaukani, Ibn Baz, Al-Albani, Mubdil bin Hadi Al-Wadi'i, Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ulama. Ini pendapatnya. Wasyai'u bisyai'i yudkar, karena ini berbahaya. Berbeda dengan pendapat Al-Hajuri yang mengatakan bahwa tidak ada pembagian ahlul bid'ah menjadi dua. Nah, semua ahlul bid'ah itu adalah menyeru kepada bid'ahnya. Walaupun salaf mengatakan bid'ah itu ahlul bid'ah terbagi dua. Allahu Akbar. Kif antum mengatakan walaupun salaf? Sibain. Dalam ceramahnya sampai khutbah Jumat tidak cukup di daras di pelajaran. Ditanamkan kepada murid-muridnya. Yang kata Ustaz Mukhtaria, saya termasuk yang mencatat faedah ya, dari khutbah Jum'ah dan pelajaran bahwa alur bid'ah itu tidak dibagi menjadi dua. Walaupun salaf mengatakan begitu. Walaupun Syu'bah, Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Baz dan yang lain menyatakan itu terbagi dua. La. Demi Allah, batil ini, batil. Wahu Akbar. Nah, kalau sudah anda menentang salaf, bagaimana anda akan menjadi salafi? Ya? Mestinya dengan adab salaf yang benar. Wallahu alam, salaf mengatakan begini. Tapi yang saya pahami, begini. Tapi saya akan bertanya kepada ayah-ayah kita para ulama. Begitu mestinya. Ya? Bukan batil-batil walaupun salaf berpendapat begini. Ada musibah. Ya? Saya katakan demikian. Kenapa? Karena sekarang fitnatul rajul sudah berbahaya. Fitnahnya orang ini sekarang berbahaya. Hati-hati. Ya, bukan masalahnya sekadar masalah Syekh Abdurrahman. Ya, masalahnya berbahaya terkait dengan akidah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini tersebar nanti di internet, ya. Laban. Nah. Suatu waktu mungkin perlu bantahan secara rinci, insya Allah. Dari nasihat para ulama. Nah, hukumnya. Belajar teologi, maksud saya pembandingan agama antara Islam dengan agama lain, dan kemudian ilmu itu dipelajari daripada orang kufar, contoh daripada universitas seperti Oxford ataupun Harvard. Nah, Majus, belajar ilmu teologi atau perbandingan agama-agama, barakallahu fikum, dari orang-orang kufar di negeri kufar, dua kali kesalahan. Belajar dari orang kafir di negeri kafir. Kalau belajar dari orang kafir di dekat Ka'bah saja, misalnya, ya, padahal orang kafir nggak boleh dekat Ka'bah, misal itu sudah saja haram, nggak boleh belajar. Ya, perbandingan ilmu agama dengan kepada orang kafir. Belajar tentang Islam dan kesesatan Yahudi serta Nasoro ataupun agama-agama yang lainnya, agama musyrikin dari Al-Quran dan Sunnah melalui para ulama ahli Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Tadi pertanyaan kedua tentang ilmu pengetahuan teknologi, ya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Boleh belajar dengan orang kafir? Kalau ada anu kalam kita tahu dia kalam, mengajar kita ekonomi. Majus, tidak boleh. Ahli sains. Iya, belajar sains kepada ahlul kalam. Iya, nanti dimasukin ilmu kalam di tengah-tengah pelajaran sainsnya. Misalkan pelajaran ilmu hayat. Bahwasanya manusia ini berasal dari kerak. Teori siapa? Darwin. Dan bahwasanya bumi itu mengelilingi matahari dan matahari tidak bergerak, padahal hadis mengatakan matahari itu bergerak. Kita dicetak otak kita untuk bertentangan dengan syariat. Ya, maka dari itu tidak diizinkan belajar dari orang kafir, ya, ilmu perbandingan agama, bahkan ilmu teknologi sains, ya, belajar dari ahlul kalam Mu'tazilah. Nanti diarahkan, ya, ilmu sainsnya itu untuk menolak hadis-hadis Rasul, menolak sunnah, menolak mazhab salaf. Hati-hati, tak boleh, tak diizinkan. Bagaimana yang kisah sahabat yang pergi belajar bahasa Yahudi? Belajar apa? Bahasa Yahudi. Belajar bahasa Yahudi? Wallahu'alam. Ana tidak punya ilmu tentang itu. Nah, ana tak bisa menjawab sekarang. Nah, wallahu'alam. Baik. Nah. Orang awam yang jatuh pada beberapa amalia bid'ah, ya, seperti akidah, macam akidah. Nah, kalau dia jahil yu'allam, kalau dia jahil maka diajarkan. Wajadilhum billati hiya ahsan, bayan dengan hikmah, ilmu, adab kepada dia. Itu caranya, jika dia mampu. Nah, jika tidak, maka berikan kepadanya kitab-kitab karya ulama, jika dia mampu membaca. Kalau tidak, terjemahannya. Ya, sampaikan ilmu tersebut dengan baik. Namun ketika antum mencoba menyampaikan, ternyata dia berdebat. Nah, di saat itu antum tinggalkan dia. Kalau dia telah sampai hujah kepadanya, antum sampaikan ayat dan hadis dengan hikmah, dengan benar, dengan baik, masih saja, maka dia menjadi ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Tapi hati-hati. Tidak jarang ikhwanna atau sebagian teman-teman itu kurang memperhatikan hikmah di dalam berbincang, bercakap dengan orang-orang yang mungkin lebih tua dari umurnya, mencari waktu yang tepat, bahasa yang tepat. Ya, barakallahu fikum. Ya, berhati-hati. Kadang-kadang dia menolak sunnah bukan karena sunnahnya, tapi karena cara kita. Maka kita berdosa. Khawatir kita masuk dalam hadis Rasul, inna minkum munafirin. Sungguhnya ada di antara kalian orang-orang yang membuat lari manusia dari agama ini karena cara-cara yang tidak hikmah. Dan barakallahu fikum, antum pertimbangkan keadaan, dia mampu memahami atau tidak. Jangan dulu disampaikan yang sulit, yang sukar, yang berat. Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma anta bi muhaddithin qauman atau qala hadithun nas bima ya'rifun. Aturiduna yukadzdzaballahu wa rasuluh?" Sampaikan kepada manusia ilmu yang mudah difahami oleh mereka. Apakah kalian menginginkan Allah itu didustakan, Allah dan Rasulnya didustakan, ditolak oleh mereka gara-gara kamu menyampaikan ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh pemahaman mereka? Tidak bisa dijangkau bukan karena ilmunya, kadang-kadang bahasa kita yang tidak tepat. Hati-hati. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma anta bi muhadditsin qauman la yablughuhu aw la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Mas'ud. Yang tadi siapa? Ali bin Abi Thalib. Beberapa atsar ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Kata Ibnu Mas'ud, "Tidaklah anda menyampaikan sebuah ilmu, sebuah hadis kepada suatu kaum yang ternyata tingkat pemahaman mereka tidak menjangkau, maka hal itu bisa menjadi fitnah kepada sebagian mereka." Fitnah. Ya. Menolak akidah. Maka hati-hati ayuhas salafiyun. Syekhuna Rabi mengingatkan berulang kali tentang masalah hikmah. Ya. Tentang masalah arif, kelembutan ketika bermuamalah dengan kaum muslimin. Baik itu ayah dan mak kita, baik itu tetangga, saudara-saudara kita di masjid-masjid, di surau-surau. Berjalanlah dengan hikmah, berbincanglah dengan hikmah kepada mereka. Jangan kemudian, "Oh ini Pak gak boleh, ini bid'ah Pak, ini haram." Nah, ya, duduk, "Assalamualaikum, gimana, sehat anak-anak ini?" Kalau sudah suasana memungkinkan, antum sudah kenal dia, baru antum sampaikan. Berkunjung ke rumahnya. Dia muslim kan? Saudara kita, kunjung ke rumahnya. Bawa hadiah. Bukankah Rasulullah menyatakan tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, pasti kalian akan saling mencinta. Kalau sudah cinta kepada kita, belum kita menyampaikan dalil, dia sudah percaya. Karena sudah cinta. Ini orang beradab, orang ini berakhlak. Belum kita berbicara tentang dalil, ya, dia sudah menyatakan iya. Bahkan sekadar melihat kita tidak melakukan amalia yang mereka lakukan, mengatakan ini kok anak ini nggak melakukan ya, berarti ada sesuatu yang kita amalkan ini, ada masalah ini. Walaupun tak terucap dengan lisannya, karena sudah senang, cinta. Tapi kalau sudah benci, walaupun antum mendatangkan dalil sebanyak-banyaknya, beribu-ribu dalil, sudah benci. Wahabi, anak kemarin, masih bau kencur. Bau kencur? Ya Rasulullah itu. Baik, barakallahu fikum. Sudah 50 menit kita lanjutkan. Ini sudah ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Qala rahimahullah. Wal Qur'anu kalamullah. Perhatikan baik-baik. Wa laisa bi makhluq. Subhanallah. Wal Qur'anu kalamullah. Berarti wawunya apa? Kembali wawu atau kembali kepada yang wa usulus sunnati indana al-Qur'anu kalamullah wa laisa li makhluq. Demikian caranya Imam Ahmad mengajarkan kepada kita lengkap. Wala yad'u ay yaqul laisa bi makhluq. Jangan kemudian Anda merasa lemah, malas, ya, untuk mengatakan laisa bi makhluq. Kadang-kadang kita malas, tidak perhatian sungguh-sungguh. Apa Al-Qur'an? Kalamullah. Kemudian diam. Jangan. Wala yad'uk, jangan kemudian melemah. Jangan kemudian malas, enggan. Lanjutkan. Al-Qur'an kalamullah, laisa bi makhluq. Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya. Saya berbicara begini di hadapan antum, ya. Jangan kemudian antum berbicara seperti ini, cara seperti ini di hadapan ayah dan ibu. Ya. Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Jangan. Duduk minum kopi dulu, cerita gimana ayah dulu kakek, waktu itu ayah lahir tahun berapa. Ya, ya. Oh ayah lahir dahulu pada waktu Perang Dunia Kedua. Ya. Gimana pak dulu? Ayah cerita, ya, gimana saudaranya ini. Ada kesempatan untuk masuk, ya, menanamkan akidah, antum tanamkan. Subhanallah, betapa nikmatnya membaca Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu memang kalamullah, ayah bukan makhluk. Sekali, dua kali. Ya. Atau antum punya tulisan, antum tempel di pintu, dinding, ya. Tapi jangan merusak dinding, nanti marah, ya. Baru yang rapi. Ya. Ayahnya baca seperti itu. Anakku, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Berkata Imam Syafi'i, wakil kan, ya, khusus di Malaysia penting ini Syafi'i, ya, jangan Imam Ahmad, ya, ha. Karena Imam Ahmad itu Wahabi, Imam Ahmad Wahabi kan? Terekam ya, masya Allah, nanti antum edit. Nah. Barakallahu fikum. Qala fa inna kalamallah laysa biba'inin minhu wa laysa minhu syai'un makhluq. Karena sesungguhnya kalamullah itu bukanlah sesuatu yang terlepas dari Allah. Itu makna ba'in, ya, yang terpisah dari Allah. Bahkan kalam itu bagian daripada Allah, karena itu sifat Allah. Iya. Karena Allah memiliki sifatul kalam. Kemudian ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa laisa minhu syai'un makhluq. Tidak ada sesuatu yang itu merupakan bagian dari sifat Allah, dia itu dikatakan sebagai makhluk. Allah memiliki sifatul kalam, maka kalamullah itu sifat Allah. Allah memiliki sifatul sam'u wal basar, maka sifatul sam'u wal basar itu adalah sifat Allah, bukan makhluk. Begitu seterusnya. Paham tu? Nah, kenapa Al-Quran kalamullah bukan makhluk? Karena kalamullah itu adalah sifat Allah. Sesuatu yang itu merupakan sifat Allah, bukan makhluk. Karena dia adalah Allah. Artinya dia bagian daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka wa munadzarata man ahdatha fihi. Subhanallah, ditegaskan kembali. Hati-hati kamu, waspada kamu dari kebiasaan berdebat dengan orang-orang yang mengadakan bid'ah, ya, akidah bid'ah terkait dengan Al-Qur'an ini. Apa itu akidah bid'ah terkait dengan Al-Qur'an? Bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Dia telah ahdatha, mengadang-adakan sebuah akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak pernah dikenal oleh sahabat. Nah, diingatkan lagi, hati-hati, jangan berdebat, jangan diskusi dengan mereka. Ya. Nah, wa man qala bil lafzi wa ghairihi wa man waqafa fihi fa qala la adri makhlukun aw laysa bimakhluk wa innama huwa kalamullah fa hadha sahibu bid'ah. Nah, perhatikan. Nah, dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya lafaz yang diucapkan itu, ya, wa ghairuhu, termasuk yang ditulis, ya, di dalam ini adalah makhluk, ya, wa man waqafa fihi, dan yang abstain terkait dengan Al-Quran, faqala, kemudian dia mengatakan la adri, saya enggak tahu makhluk ataukah bukan makhluk. Nah, saya mau sholat. Nah, sudah. Wah, ini sifat kalamullah bukan makhluk. Sudah, saya mau sholat kok. Ya. Kalau saya mengatakan itu, saya diam gak ikut campur, saya mau sholat, apa saya masuk neraka? Iya, masuk neraka kan. Kalau kamu tidak mau mengatakan Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Siapa yang mengatakan ini? Salaf. Di antara mereka Imam Ahmad. Di antara mereka Imam Syafi'i. Naam. Qala rahimahullah. Wa innama huwa kalamullah. Jadi dia enggak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Dia kalamullah Al-Qur'an itu. Subhanallah, sudah mengucapkan Al-Qur'an kalamullah, tapi enggak mau mengatakan enggak tahu ya, si makhluk atau bukan makhluk. Taunya saya anak kalamullah sudah. Lu yakin bilang, katakan, bukan makhluk. Enggak, Al-Quran kalamullah. Maka kata Imam Ahmad, fahada sahibu bid'atin. Subhanallah. Imam Ahmad itu orangnya lembut. Lembut orangnya. Terkenal dengan adab, akhlak. Nah, kalau kita baca ini kan kelihatannya orangnya kuas ya. Nah, lembut, suka tersenyum, penyayang, itu Imam Ahmad dalam sejarah beliau itu. Ahli ibadah, diam, hanya terucap dari lisannya itu zikir, ilmu, hadis, itu Imam Ahmad. Nggak pernah duduk santai-santai sambil ngobrol minum kopi gitu. Sibuk dengan zikir, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan hadis, sibuk dengan perawi hadis. Sholat, qiraatul Quran, malam qiyamul lail, di siang hari sholat berbagai bentuk sholat, duha, sholat sunnatul wudu, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu mereka. Kata Imam Ahmad, fahada sahibul bid'ah, mithal man qala huwa makhluk. Sama persis dengan yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sama-sama. Tidak ada beda. Yang mengatakan Al-Quran kalamullah, kemudian diam. Katakan ya akhi, bukan makhluk. Dia ngulangi lagi, Al-Quran kalamullah. Ya akhi bilang, dan bukan makhluk. Tidak mau. Maka kata Imam Ahmad, ini sama hukumnya dengan orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Imam Ahmad benar-benar luar biasa. Maka dari itu beliau dipenjara, diazab. Khalifah berganti khalifah, dari khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Tiga generasi khalifah dipenjara, disiksa, diazab. Imam Ahmad dicambuk untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. La. Subhanallah, pada khalifah yang keempat, Al-Mutawakkil ala Allah, Allah kasihkan farajan wa makhraja, jalan keluar, sulus, jalan keluar. Dibebaskan Imam Ahmad dan khalifah menyatakan, kita kembali kepada akidah salaf. Subhanallah. Maka jangan putus asa, mungkin pemerintah Malaysia insyaAllah, entah kapan, akan mengatakan kembali kita kepada akidah Ahmad wa Syafi'i wa Malik wa Khulafa'ur Rasyidin. Nah, tidak putus asa, iman kokoh. Barakallahu. Sehingga dengan sebab itu, ba'da hidayatillah, banyak umat, banyak ulama, banyak kaum muslimin yang terselamatkan dari akidah Jahmiyah pada waktu itu. Fitnahnya luar biasa. Bagaimana kalau antum diseret sekarang ini di penjara, ditahan antum? Kif, alhamdulillah kita bisa belajar. Hanya saja ada laporan sebenarnya enggak boleh pakai masjid. Alhamdulillah ringan. Sekarang antum bisa belajar kan? Nikmat kan? Di zaman Al-Ma'mun jangan macam-macam, jangan coba-coba. Tarik, pukul, masuk penjara. Ya? Sekarang masya Allah bisa belajar kitab suruh sunnah Imam Ahmad. Bebas, ya. Alhamdulillah, nikmat. Kalau kita diberi ujian, diberi fitnah, diberi bala seperti yang menimpa Imam Ahmad, mungkin kita jadi munafik. Alhamdulillah. Enggak sabar kita. Sudah jadi munafik kita. Tapi Allah tahu iman kita ini lemah. Ilmu kita ini sedikit. Takwa kita juga minim. Ya, ujian yang kita terima juga sedikit. Lalu bagaimana dengan seorang penyair yang mengatakan bahwa kalau Imam Ahmad melihat si fulan, maka Imam Ahmad akan merasa bahwa musibah yang menimpa dia itu kecil. Kalau Imam Ahmad melihat musibah yang menimpa si fulan yang tadi sempat saya sebutkan namanya, ya, melihat cobaan-cobaan yang menimpa si fulan ini, maka Imam Ahmad akan melihat ringan ya musibah yang menimpaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini musibah ya. Tabihu, ta'allamu. Nah, seorang itu bisa salah, bisa benar, bisa jatuh pada kesalahan. Yang terpenting ketika dia salah dan diingatkan, dia mau menerima itu. Semua ulama, apalagi orang semisal saya misalkan, muncul ucapan, keluar ucapan yang salah dalam pandangan manhaj dan akidah, lumrah. Yang karena saya seorang yang tidak berilmu, maka saya katakan, ana sangat menunggu adanya nasihat dan masukan. Dianggap ana ini sebagai saudara dia. Ketika salah dibimbing, ketika salah diluruskan. Demikian semestinya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk menerima al-haq ketika kita salah. Nah, ana lanjutkan tinggal sedikit, nanti kita lanjutkan. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluq. Diulangi lagi oleh Imam Ahmad seperti pada awal. Ya. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluq. Kalau di Al-Khawarij itu, iya, mereka mengkafirkan pemerintah supaya mereka dapat menghalalkan darah pemerintah dan memerangi mereka. Tapi kalau zaman Imam Ahmad, kenapa mereka menganggap Al-Quran itu makhluk? Atas tujuan apa? atas tujuan apa? Yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu mahluk. Atas tujuan ingin menanamkan akidah Mu'tazilah kepada negara dan kepada rakyat muslim pada waktu itu. Ingin menjadikan akidah dan mazhab manhaj Mu'tazilah sebagai manhaj negara. Di antara akidah Mu'tazilah adalah Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Ditanamkan wajib rakyat berakidah seperti ini. Wajib, wajib. Apa? Slogan. Slogan negara. Nah, semua harus beriman dengan ini. Itu tujuannya. Barakallahu fiik. Masyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, marhaba. Tafadhal. Ayat-ayat yang ada dalam mushaf kita katakan Al-Qur'an kalamullah. Sudah. Laisa bi makhluk. Juga jangan dibuka pertanyaan itu. Karena itu nanti akan membuka yang berikutnya. Lah kalau gitu apa yang saya baca bagaimana? Suara saya bagaimana dan seterusnya. Sudah tutup sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad ini sudah. Cukup. Al-Qur'anu kalamullah laisa bi makhluk. Wala yad'uf an yaqul laisa bi makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk, dan jangan merasa lemah atau malas untuk mengucapkan laisa bi makhluk. Kemudian dia berhenti, Al-Qur'an kalamullah. Jangan malas, ucapkan laisa bi makhluk. Sudah. Ya. Barakallahu fikum. Wajah dengan apa? Wajah itu bilati ahsan. Jadi berjijal yang macam mana yang dimasukkan dalam ayat itu? Sudah disebutkan ya dalam pelajaran kemarin dan tadi sudah dijawab oleh Akhuna Abdul Hasan. Jidal yang bilati ahsan itu adalah jidal yang didirikan di atas ilmu Quran Sunnah. Yang kedua didirikan di atas hikmah, cara yang tepat di dalam menyampaikan. Yang ketiga dalam rangka membela al-haq, bukan mencari dunia. Yang keempat disampaikan untuk orang yang dia mengira dia menginginkan al-haq, orang tadi, bukan ingin berdebat. Kalau dia tahu ini orang ingin berdebat, itu tidak termasuk jidal billati hiya ahsan, tinggalkan. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ya. Billati hiya ahsan, karena dilakukan di atas ilmu oleh orang yang berilmu. Dengan tujuan Syekh menyangka dia ingin baik, ya, tapi pada kenyataannya dia tidak mau baik. Akhirnya Syekh tidak melanjutkan, akhirnya menutup majlis itu. Setelah itu tidak diberi kesempatan lagi untuk datang atau bermunafaq. Nah, barakallahu fiik. Syekhul Islam debat dengan Mu'tazilah. Ini Syekhul Islam. Antum Syekh apa? Syekh rumah tangga aja tidak. Iya, di rumah dia belum bisa membimbing keluarga, ya kan? Syekhul Islam, Syekhul Ummah. Membina, membimbing ummah. Sering orang tidak tahu kadar dirinya, kan ya? Syekhul Islam berdebat. Kenapa antum bilang tidak boleh berdebat? Ya karena saya bukan Syekhul Islam. Kamu Syekh siapa? Syekh apa kamu? Hah? Syekh yang sudah tua. Orang yang sudah tua lembah itu syekh. Nah, sekarang ada pihak yang kelolanya menyerang persatuan Jawa Umat. Iya. Negara menyeru pihak-pihak dari partai untuk saling muzakarah demi negara Islam. Bermuzakarah untuk negara Islam. Partai-partai. Partai-partai. Ketika mereka berpartai sudah tidak membela Islam. Nah, barakallahu fiik. Ketika mereka membentuk partai, membuat partai, sudah tidak membela Islam. Bagaimana bermuzakarah membela Islam? Awal membentuk partai sudah tidak membela Islam, membela demokrasi, agama Yahudi, agama Yunani. Ya. Bagaimana setelah itu akan mengatakan mari kita membela Islam? Ya. Bila? Hadza kullu kalam, ilmu kalam. Ilmu mantik, jidal, kadir. Pihaknya itu menisbahkan diri mereka sebagai calon. Kullun yad'i waslan bi Laila. Ya, Semua mengaku, mengklaim bahwa dia ada hubungan cinta dengan Laila. Wa Laila lam tuqir la tuqiru bidzaka. Laila mengatakan, enggak kenal kamu saya. Masing-masing menyatakan anak salafi. Anak salafi. Ya. Ternyata salafiyah berlepas diri dari dia. Nah, malu kan? Ya. Tapi Rasulullah menyatakan, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika Anda sudah tidak punya rasa malu, lakukan, ucapkan apa yang Anda mau. Al-haya'u minal iman. Allahumma musta'an. Iya. Kalau kita yang macam kerajaan berkuasa mengambil tanah kita, kemudian kita berusaha dapat hak, dapatkan hak kita melalui mahkamah atau jabatan-jabatannya ada, adakah itu menentang kerajaan? Tanahnya dirampas. Hak kita dirampas. Misal, misalnya, contoh. Contohnya macam dia, bukan mengapa, tapi macam dia mengambil tanah, tapi mungkin harga. Dia punya tanah. Harga yang dibayar itu mungkin kurang. Tapi setelah dia ambil, kita macam kita tak puas hati. Kita nabi berjuang untuk di mahkamah untuk menuntut hak kita dengan kerajaan. Apakah itu berlaku? Nah, barakallahu fikum. Sikap dasar yang semestinya dilakukan oleh seorang Muslim adalah yang dinasihatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bissam'i wa ta'ah. Wajib atas kalian untuk selalu bersikap mendengar dan taat kepada waliul amr. Dalam riwayat lain, wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak. Walaupun waliul amr itu merampas harta kamu atau mencambuk punggung. Nah, alhamdulillah dibayar cuma kurang ya. Alhamdulillah. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, sallallahu al-haqq alladhi lakum wa addu al-haqq alladhi alaikum. Mintalah hak kalian yang dirampas oleh mereka, minta kepada Allah. Ya Allah, tanah saya ini mestinya harganya 200 ribu ringgit, tetapi dibayar oleh pemerintah saya hanya 100 ribu ringgit. Ya Allah, maka aku minta kepada Engkau Al-Ghani yang maha kaya, Ar-Razzaq yang maha memberi rizki, aku meminta kepadamu. Nah, apa yang dirampas oleh waliul amr itu, subhanallah, Allah ganti dengan berlipat kali. Atau subhanallah, tidak diberi ganti, nanti diganti di jannah. Mana yang enak? Jannah. Yang kedua ya. Nah, bulan itu macam kesalahan macam di jalan raya mungkin. Iya. Tapi kita disama oleh berkuasa polis, tapi saya sendiri tak bersalah, tapi sabar. Sabar. Bersabar. Jelaskan dengan cara yang baik jika antum tak bersalah. Sampaikan, afwan Pak Polis, saya tak salah ini. Nah, enggak, kamu salah. Kalau yang saya tahu saya tak salah karena saya gini-gini. Tidak, kamu salah. Oh ya, afwan, maaf. Ya, saya salah. Mau bilang apa? Dia beristihad melihat antum salah. Antum beristihad menyangka antum tidak salah. Ini waliul amr, antum rakyat. Iya kan? Ya sudah, sabar. Nah. Nah. Bukan dengan cara kerajaan dia menuntut hak dengan penghakiman. Hak yang diinginkan. Iya. Jangan bergabung tak silap. Ya, nasihat anak jangan sampai ke hakim. Nasihat salafi khususnya, sabar. Barakallahu fiikum. Sabar ya. Nanti antum masuk mahkamah, menuntut di mahkamah. Di situ ada wartawan. Tahu wartawan? Surat kabar. Ya. Dinukil nanti bahwa ada seorang bernama Fulan dari negeri ini, tanahnya dirampas oleh waliul amr. Wah, si wartawan ini memihak kepada parti tertentu. Ya, ini pemerintah yang tidak adil, yang zalim. ya. Akhirnya kita menjadi sebab memberi kesempatan kepada ahlul batil, kepada khawarij dan ahlul ahwa untuk menciptakan kegaduhan di negeri ini. Maka as-sabar dan diam. Sabar. Semoga Allah beri kepada kita kesabaran ya. Memang berat ya ikhwan. Kalau gitu antum akan ingat bagaimana Imam Ahmad sabarnya. Sudah dipenjara di tidak mau diajak untuk memberontak. Padahal yang mendukung banyak. Kalau iya, yang mendukung beliau banyak. Pengikut beliau banyak. Ya. Tapi jangan. Bahkan ada yang memaksa untuk merayu Imam Ahmad memberontak, diusir, keluar. Ini di penjara. Bukan di ruangan ber-AC, makan enak, bukan. Sedang di penjara, sedang disiksa. Pergi. Antum bisa coba bayangkan, renungkan bagaimana sabarnya. Kalau antum dalam posisi seperti itu, bisa sabar? La ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dawu, kata Allah. Tidaklah seorang itu bisa mengerti, memahami, menghargai keutamaan, kelebihan seorang hamba yang memiliki kelebihan kecuali orang tersebut adalah orang yang memiliki kelebihan. Kalau tidak bisa menghargai kelebihan orang, dia orang yang rendah. Baik, kita sudah 1:15. Mungkin sudah tiba waktu hujan ini. Allahumma sayyiban nafi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika. Atau sebelumnya bagaimana ini? Allah Abu Muhammad.